aku rasa belayanmu lembut menyapaku. Tanpa ada suara merdu, tanpa ada kata. Maaf bila pada saat itu ku tergoda oleh belayannya. Tak pernah ku duga semua ini ianya terjadi. Yang